Bismillah, alhamdulillah, assalatu assalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fawarabbis sama'i wal ardi, innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Apa makna ayat ini? Meraja satu ayat. Kau Rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Apa makna? Had. Makna ayat. Maka demi apa? Eskul. Kau Rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Had. Demi Rabb. Terus as-sama wal ardh itu artinya apa? Langit semesta? Langit, ardh. Terus innahu lahaqqun. Sesungguhnya mereka di bawah langit. Maka artinya dilanjutkan yang ini, demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan, apa yang dijanjikan itu hari kebangkitan. Baik, lahakun akan benar-benar terjadi. Mitla ma'annakum tamtikun, seperti halnya, seperti halnya kalian yakin kalian berbicara. Ahsanta. Padahal jelas maknanya, sudah dijelaskan. Itu buktinya dan tahu di sana. Demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya hari kebangkitan itu adalah benar-benar akan terjadi. Mitla ma'annakum tumtiqun. Sama seperti halnya kalian benar-benar berbicara. Kalian yakin bahwa diri kalian berbicara. Tidak ada yang mungkin, tidak mungkin ada yang bisa mengingkari bahwa dirinya berbicara. Maka sama dengan itu. Seperti halnya yakinnya kalian bahwa kalian berbicara. Begitu pula hari kiamat itu, hari kebangkitan, benar-benar akan terjadi. Seperti hanya kalian berbicara. Nah, ini maksudnya seperti kalian berbicara, artinya kalian itu berbicara. Kalian adalah manusia yang berbicara. Tahu bahwa diri kalian berbicara. Tidak ada yang mengingkari bahwa manusia berbicara. Nah, jadi Allah SWT membandingkan akan terjadinya hari kiamat, bahwa itu benar-benar terjadi, dibandingkan dengan sesuatu yang tidak mungkin diingkari oleh manusia. Karena mereka tidak mungkin mengingkari bahwa mereka adalah manusia yang berbicara. Sebagaimana seperti halnya yakinnya kalian bahwa diri kalian berbicara, maka demikian pula harusnya yakin bahwa hari kiamat itu terjadi. Kata Mu'ad apa? Mu'ad punya kebiasaan jika menyampaikan sesuatu kepada seseorang, dia mengatakan in hadzal haqqun mithla annaka hahuna, apa yang saya sampaikan kepadamu ini benar, ya, benar-benar dan meyakinkan, seperti halnya kamu benar-benar ada di depanku sekarang. Sama dengan ini, hari kiamat benar-benar akan terjadi, seperti halnya, ya, satu hal yang meyakinkan bahwa kamu berbicara. Itu maksudnya. Nah, kemudian tafsir berikutnya, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hal, apakah atak telah datang kepadamu, atak telah datang Al-Kaf, Dhamir, Mukhatab. Apakah telah datang kepadamu hadithu, cerita tentang dhaifi, dhaif tamu, Ibrahim, tamu Nabi Ibrahim, al-mukramin, yang dimuliakan. Mereka adalah tamu-tamu yang dimuliakan, tamu yang mulia. Karena tamu-tamu itu adalah malaikat. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bal ibadun mukramun. Bahkan mereka itu adalah hamba-hamba, itu malaikat adalah hamba-hamba yang mukramun, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka, tamu-tamu itu dimuliakan oleh Nabi Ibrahim. Dalam keadaan Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa mereka itu malaikat. Karena mereka datang bertamu fi suratil bashar, dengan wujud manusia. Mereka menjelma, malaikat itu menjelma, berwujud manusia. Mereka datang sebenarnya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi kaum Lut, untuk datang ke Nabi Lut untuk menghancurkan kaum Lut. Tetapi pada perjalanan mereka menuju kaum Lut, mereka mampir bertamu di rumah Nabi Ibrahim, menjelma jadi manusia. Dalam keadaan Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat, mereka itu malaikat. Tetapi Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sempurna adabnya. Sempurna adabnya, adab dalam menerima tamu, menjamu tamu, memuliakan tamu. Maka dhaif tersebut mukramin indah, termuliakan di sisinya. Nah, bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan mereka akan kita dengar. Kisah ini sebenarnya ya, datang pada beberapa surat. Selain di sini, surat Ad-Dariyat juga dikisahkan dalam surat Al-Hijr dan dalam surat Hud. Id dakhalu alaih, tatkala, ketika itu. Id adalah dhorf lima madha minaz zaman. Dhorf lima madha minaz zaman, id adalah kata yang menunjukkan waktu yang telah lampau, tatkala, dulu. Ya, jadi if itu meskipun mabni, yang belajar nahwu, meskipun mabni dengan sukun, selalu disukun, sukun, if, ya selalu disukun, mabni, harokatnya disukun, tetapi posisi i'rabnya fi mahalli nasbin. Dharf lima madha minal zaman. Posisi i'rabnya adalah pada posisi dinasab sebagai dharf, sebagai waktu, sebagai ya, lingkup waktu kejadian yang telah lalu. Ya, berarti kan ada amil yang menasok posisinya itu. Oleh karena itu ulama mengatakan takdirul kalam ayat yang semisal dengan ini jika antum menemukan dalam Al-Quran, takdirkan aja udkur. Udkur, ingatlah. Udkur fi'il. Nah, ini yang bekerja menasab posisi id. Udkur, ingatlah. Iddakhulu alaih. Ketika itu, mereka, malaikat itu masuk. Dakhulu masuk alaih. Yani ala Ibrahim. Masuk kepada Ibrahim di rumahnya. Bertamu. Ya. Faham makna iddakhulu alaih? Ingatlah. Tatkala ketika itu dakhulu, mereka malaikat itu masuk alai kepada Nabi Ibrahim di rumahnya bertamu dengan sosok manusia. Siapa malaikat itu? Wallahu alam. Tetapi dalam tafsir Ibnu Jarir dan diikuti oleh Ibnu Katsir, ya, mereka menyebutkan bahwa dikatakan bahwa malaikat itu adalah Jibril bersama dua malaikat yang lain. Malaikat itu adalah Jibril bersama dua malaikat yang lain. Dua malaikat yang lain, ada yang mengatakan yaitu malaikat Mikail dan Israfil. Malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Jibril, Mikail dan Israfil. Itu yang disebutkan dalam tafsir Majarir dan tafsir Ibnu Katsir. Ya, dikatakan demikian. Ya, malaikat itu adalah mereka, wallahu a'lam. Faqalu. Kemudian saat masuk ke rumah Nabi Ibrahim, kalau mereka mengatakan, yang namanya tamu masuk ke rumah, tuan rumah, ya, mengucapkan salam. Faqalu salaman. Mereka mengatakan, salam, keselamatan buatmu. Salaman. Ibnu Jarir mengatakan salaman di sini mansub oleh qalu. Qalu ini kan fi'il. Ya. Fi'il inilah yang menasab salaman. Mereka mengatakan salaman. Baik. Yani mereka mengatakan keselamatan buat kalian. Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya mengatakan masdar ini mansub oleh fi'il nusallimu. Jadi faqalu nusallimu alaikum salaman. Faqalu nusallimu alaikum salaman. Mereka mengatakan nusallimu, kami mengucapkan alaikum atas kalian ucapan salam. Doa keselamatan. Ini tahiyat. Ya. Tahiyat. Para malaikat, tahiyat duriyat Adam. Naam, yaitu ucapan salam. Baik. Baik yang pertama pun yang kedua, faqalu salaman atau faqalu nusallimu salaman, maknanya sama. Yang jelas, ucapan salam ini, ya, perangkat yang bekerja padanya adalah fi'il. Jadi jumlah fi'liyah. Kalimat, ya, fi'liyah. Amilnya adalah fi'il. Baik. Qala salamun. Kata Nabi Ibrahim menjawab tahiyat itu salamun. Artinya alaikum salam. Waalaikumsalam. Jadi muqaddar. Salam ini adalah mubtada khabarnya mahdhuf. Khabarnya mahdhuf. Takdirul kalam. Alaikum salam. Wa alaikum salam. Jadi kalimatnya adalah jumlah ismiyah. Kalimat ismiyah artinya kalimat yang tersusun dari ism, mubtada dan khabar. Wa alaikum salam. Dan kalimat yang bentuknya adalah jumlah ismiyah, jumlatul ismiyah ini kalimat yang tersusun dari ism, mubtada, khobar, itu lebih kuat maknanya dan lebih tetap maknanya dikarenakan menunjukkan makna istimror, terus berlanjut. Salam itu terus tercurah buat kalian. Lebih kuat maknanya daripada jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali dengan fi'il. Jadi, jawaban Nabi Ibrahim lebih tinggi daripada tahiyat yang diberikan oleh malaikat. Karena malaikat, tahiyatnya, ucapan tahiyatnya, penghormatannya, doa salam dengan kalimat yang tersusun dari fi'il. Faqalu salaman, faqalu nusallimu alaikum salaman. Dijawab dengan yang lebih tinggi yang menunjukkan ya makna yang lebih kuat dan lebih tetap karena menunjukkan terus menerus, yaitu dengan jumlah ismiyah kalimat yang disusun dengan ism, yaitu mubtada khabar. Waalaikum salam, dan semoga keselamatan terus tercurah bagi kalian. Jadi di sini Nabi Ibrahim memilih menjawab tahiyat itu dengan yang lebih utama, yang afdal. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa ayat 86, "Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Wa idza huyyitum, apabila kalian diberi tahiyat penghormatan, fahayyu bi ahsana minna, maka jawablah tahiyat itu dengan jawaban yang lebih tinggi. Au rudduha, atau balas minimal semisal dengannya. Menjawab salam hukumnya wajib. Memulai salam hukumnya mustahab. Ingat selalu. Ya, hati-hati. Jika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, selama tidak ada mani'un syar'i, tidak ada penghalang syar'i, karena dia mubtadi', misalnya sedang dihajar, diboikot, berhak dijawab salamnya. Kemudian dia mengucapkan, memulai salam kepada kita, maka jika kita tidak jawab, kita berdosa. Karena hukumnya wajib menjawab salam. Minimal, salam yang semisal, dia mengatakan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Jika mau lebih afdal, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Baik. Nah sekarang Nabi Ibrahim, apakah menjawab salam malaikat dengan tahiyat yang sama, sederajat, atau lebih tinggi, yang lebih utama? Sama-sama salam, tidak ada warahmatullah, ya kan? Tapi kata ulama itu tadi, malaikat kalimatnya dengan kalimat fi'liyah, yaitu fi'il, kemudian salaman di sini, ya, maf'ul, faqalu salaman, faqalu nusallimu alaikum salaman, dijawab dengan kalimat ismiyah, susunannya mubtada khobar, yang lebih kuat dari segi makna, lebih kokoh, dan menunjukkan ya terus menerus. Salamun, yakni waalaikum salam. Berarti Nabi Ibrahim menjawab dengan apa? Jawaban yang lebih afdal. Nah, qaumun munkarun. Jadi kalimatnya itu berhenti sampai di sini ya, supaya paham ayat ya. Qala salamun, sampai situ. Ini jawaban salamnya. Yani waalaikum salam. Kemudian kalimat berikutnya, qaumun munkarun. Kaum Mungkarun, yakni kaum yang tidak dikenal. Berarti juga ada kata yang terbuang, yang muqaddar. Ditakdirkan, antum qaumun mungkarun. Lengkapnya kalimat ini, yaitu antum qaumun mungkarun. Antum kalian, Ibrahim mengatakan kepada mereka, malaikat itu, ya, tiga malaikat itu, antum kalian, qaumun adalah kaum mungkarun, yang kami tidak kenal. Mungkarun artinya apa? Tidak dikenal. Kalau dikenal, apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya? Ma'rufun. Jika dikenal, antum qaumun ma'rufun. Kalian adalah kaum yang ma'rufun, yang dikenal. Adapun tidak dikenal, qaumun munkarun. Kaum yang tidak kami kenal. Bersama dengan itu, Nabi Ibrahim tetap memuliakan tamunya, meskipun tidak mengenal mereka. Ini adab. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian ragha, ragha yakni menyelinap masuk, ila ahlihi menyelinap masuk ke keluarganya, itu istrinya. Siapa istrinya Nabi Ibrahim? Sarah. Ila ahliya ila Sarah. Raga in salla. Ya. In salla khufyatan fi sur'ah. Menyelinap, jadi meninggalkan tamunya. Ya. Menyelinap masuk ke istrinya. Diam-diam. Dan dengan cepat langsung hilang masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan jamuan. Ya, bukan bertanya kepada mereka, apa kalian butuh makanan, apa kalian kami jamu, dijamu apa dan seterusnya, tidak. Ya, karena tamu jika ditanya macam-macam malu. Nah, ya. Makanya tidak ditanya oleh Ibrahim, langsung saja masuk sesuai dengan adatnya, kebiasaannya jika menjamu tamu, ya, apa kebiasaannya selama ini, itu yang dia siapkan. Karena jumlahnya, ya, tiga. Nah, ya, kira-kira kalau kambing kurang cukup, ya, jadi butuh yang lebih besar dari kambing. Qarrabahu ilaihim. Kemudian Nabi Ibrahim qarrabahu. Qarraba yakni menghidangkan, ya, dengan cara didekatkan. Qarrabahu. Dhamir al-ha ini kembali kepada ijl tadi, anak sapi yang sudah dibakar itu, yang sudah siap disantap. Nabi Ibrahim menghidangkannya dengan cara mendekatkannya ilaihim, kepada mereka. Langsung dihidangkan di hadapan mereka, sehingga mereka tidak perlu berdiri lagi, tidak perlu, ya, bangkit lagi ke tempat yang lain. Jadi bukan dihidangkan di tempat yang lain, di bagian rumahnya Nabi Ibrahim, tapi langsung di hadapannya, sehingga jika mau disantap langsung saja, tidak perlu lagi disuruh berdiri pindah gitu. Nah, ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, tergantung adat. Yang jelas hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Tamu yang dimaksud adalah tamu yang datang dari jauh, ya, dalam keadaan safar, kemudian dia singgah di rumah kita, berarti dia tamu yang wajib kita jamu. Dan itu mazhab Imam Ahmad, sesuai dengan sunnah hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Ya, nazala indana, singgah di rumah kita, dia musafir, ya, dalam perjalanan singgah di rumah kita, berarti tamu kita yang wajib dijamu. Ayat, adapun tetangga bertamu itu ziarah namanya. Nah, ziarah bukan dhaif dalam secara syar'i. Tapi dalam bahasa keseharian kita biasanya ada tamu gitu kan. Itu zair namanya ziarah, tetangga ziarah. Adapun tamu yang dimaksud, yang dibahas ya dalam syariat itu orang jauh dalam perjalanan ya, singgah, turun, singgah mampir di rumah kita, tamu. Wajib dijamu. Nah, bagaimana memuliakannya? Tergantung adat, kata Ibn Utsaimin. Ya, boleh jadi adatnya Nabi Ibrahim memang langsung di situ. Nah, boleh jadi di sebagian tempat seperti ya sekarang, kata Ibn Utsaimin, jadi di sana mereka biasa keumuman begitu. Biasanya kan memang ada meja hidangan. Jadi ada ruang khusus untuk menjamu tamu. Nah, jika Anda menyiapkan makanan, ya, maka di situ disiapkan. Nanti tamunya dipersilahkan. Tafadhalu, silahkan. Nah, jadi pindah tempat duduk. Nah, itu tidak bertentangan dengan ini. Jadi tergantung adat. Boleh jadi memang adatnya Nabi Ibrahim seperti itu. Langsung saja di hadapan mereka, di tempat mereka duduk. Tidak ada tempat khusus. Qala, kata Nabi Ibrahim, ala ta'kulun. Juga adabnya Nabi Ibrahim ya, mempersilakannya itu bukan menyuruh gitu, bukan kulu, bukan makan, bukan gitu. Tapi ala ta'kulun, tidakkah kalian memakannya? Nah, bentuknya tawaran. Ini lebih lembut dan lebih sopan kepada tamu. Tidakkah kalian memakannya? Gitu. Jadi bukan ayo dimakan. Nah, bukan gitu. Bukan bentuk perintah. Ayo dimakan. Habiskan. Nah, bukan begitu. Nah, tapi ala ta'kulun, tidakkah kalian memakannya? Jadi halus kan? Tidakkah kalian memakannya? Jadi lembut, halus kepada tamunya. Nah, ini lebih sopan, lebih lembut. Nah, kata ulama. Baik. Sampai di sini dulu. Nah, bagaimana kelanjutannya insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Ingat sekali lagi, nah, kita memang jarang meroja. Kenapa? Karena waktu yang sempit dan anak ingin pelajaran itu melaju. Namun sesekali anak akan menguji antum. Artinya meroja itu penting untuk mengingat maklumat yang tadi pelajari dan sekaligus untuk menguji di antara kalian. Nah, kita tidak ingin, Ustaz tidak ingin antum itu duduk saja begitu mendengar tapi tidak paham apa yang disampaikan. Nah, artinya apa? Jika memang ada yang antum kurang pahami di majelis, seorang talibul ilm berusaha, jika dia luput, yang di majelis dia tidak paham, luput, subhanallah, lewat tadi, tidak paham, tidak sempat dicatat, tanya temannya. Nah, tanya temannya meskipun seangkatan, tapi dia lebih pintar, lebih paham, lebih cekatan mencatat, atau tanya seniornya. Atau jika juga tidak paham, tanya langsung lagi ke ustadznya, enggak apa-apa. Nah, sampaikan, ya, ajukan di majelis, tolong dijelaskan lagi masalah ini. Ya, kurang dipatuh, datang langsung. Seperti itu orang belajar. Jangan ada yang lewat, jangan lewat tanpa dipahami. Nah, Umar ibn Khattab, dengan kesibukannya bekerja tetapi tidak mau ketinggalan ilmu sehingga dia menjadi orang kedua yang paling alim dari kalangan sahabat setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, padahal juga sibuk bekerja. Bagaimana caranya belajar Umar? Kerjasama dengan pemuda Ansori di Sahih Bukhari riwayatnya. Kerjasama dengan seorang pemuda Ansori, terjadi perjanjian antara Umar dengan Ansori tersebut. Jika hari ini Umar yang bekerja, jadi dia tidak sempat hadir ke Masjid Nabawi untuk mendengar ilmu dari Nabi Sallam karena dia pergi bekerja. Janjian, nanti jika pulang, pemuda itu yang mengajari Umar. Bayangkan, ya, tidak ada gengsi dalam hal ilmu. Pemuda itu yang mengajari Umar apa yang dia dapatkan dari Nabi. Besoknya giliran pemuda itu yang pergi bekerja, Umar lagi yang hadir. Nanti Umar mengajari pemuda itu apa yang didapatkan dari Nabi. Begitu terus bergantian setiap hari. Jadi tidak ada ilmu yang luput. Setiap hari ilmu yang disampaikan oleh Nabi tidak ada yang luput. Ya, imma Umar dapat langsung, imma dari temannya pemuda itu, begitu pula pemuda sebalik. Begitu orang belajar. Nah, ya, jika mau sukses, jangan cuek gitu, lewat begitu saja. Nah, tidak paham ya, biar aja, nggak apa-apa. Itu bukan penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu kan mengajar ilmu. Seperti yang antum bekerja, ya, mencari harta. Jika tidak dapat hartanya, penasaran, terus dikejar biar bisa mendapatkannya. Ada target penghasilan sekian, tidak dapat, penasaran, ya, berusaha untuk mencapainya. Lebih-lebih ilmu, target, ya, ilmu itu jangan sampai lewat, luput, harus dipahami. Setiap hari, setiap dar, jangan biarkan lewat tanpa antum pahami. Nah, begitu. Wafakumullah. Nah, tafadhal. Subhanallah, alhamdulillah.